Mitra bisnis, proses pembebasan tanah merupakan syarat utama untuk kelancaran investasi. Namun lagi-lagi terjadi birokrasi rumit, seperti keluhan pengusaha minyak dan gas bumi, yang menilai undang-undang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menghambat aktivitas bisnis migas di Indonesia. Selama ini pembebasan tanah hanya melibatkan kontraktor migas dan pemilik tanah, sehingga urusan pembebasan lahan hanya 2-3 bulan. Dengan peraturan ini, pembebasan tanah harus melibatkan Pemda dan Badan Pertanahan Nasional, sehingga prosesnya membutuhkan waktu lebih lama, hingga 1 tahun. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pertambangan MS Marpaung. Pak Marpaung, apa komentar Anda? Jadi gini ya, kalau pendapat saya, memang di dalam proses pembangunan ini, kita perlu lahan, kan itu. Perlu lahan untuk bagian dari proyek itu sendiri, apalagi kalau proyek juga infrastruktur dalam konteks mineral, mining, dan gasnya memang tidak untuk infrastruktur publik ya, untuk infrastruktur produksi. Nah, itu pun harus perlu. Namun, memang selama ini kalau melibat langsung dengan masyarakat, ada dua masalah. Satu, yang pertama adalah masyarakat selalu mengaku itu bahwa itu tanah mereka, gitu kan. Nah, yang kedua, dengan mengaku mereka tanah mereka, harga makin terus naik, gitu. Walaupun lancar, tapi harga terus naik, kan. Pada saat seperti itu, pengusaha pun berkeluh kesah. Ini bagaimana kita mau membangun dan ini di Indonesia ini kalau harga tanah aja begini mahal, gitu kan. Oleh kondisi itu, dilibatkanlah pemerintah, kan. Nah, ada dua sisi pelibatan pemerintah. Satu, untuk mengendalikan tanah-tanah tadi yang dianggap dimiliknya padahal milik negara mungkin, itu kan. Karena mereka belum tentu ada surat-suratnya karena di kita dihargai namanya tanah adat kan. Nah, tanah adat ini kan gak ada sertifikatnya ini. Joknya, lucu-lucunya di situ dibilang berapa luas tanahnya Bapak sampai saya bisa memandang Pak, gitu kan. Nah, ini kan gak bisa gitu kan. Harus jelas dong tanah ini tanah siapa. Apalagi kalau nanti itu statusnya tanah negara, gak bisa diakui oleh masyarakat atas nama tanah adat kan gitu. Nah, ini harus dibenarkan. Kan? Yang kedua adalah tanah itu kan belum tentu semua harus apa yang diminta oleh pengusaha. Jadi sama seperti misalkan pertambangan. Kalau memang tanah hutan itu kita alokasikan untuk konservasi, atas nama karena rakyat terus mau jual, bukan berarti terus pengusaha tambang juga terus ambil akuisisi dihancurin semua kan. Harimau apa segala macam, orang hutan nanti baru tinggal di mana kan. Ini perlu pengaturan kan gitu kan. Nah, yang ketiga ini yang paling tepat tadi, masalah harga. Ini kan tadinya juga keluhan pengusaha ini kan gitu kan. Harganya mahal gitu, seperti jalan tol gitu kan. Ada jalan tol yang nggak bisa dibebasi, nggak bisa dikerjain karena rakyat meminta harga tanah mahal sekali. Nah, demikian juga dengan tambang-tambang batu bara, kan? Dengan juga kelapa sawit, banyak tanah yang dia minta harganya satu hektar itu bisa sampai berapa miliar, kan? Sama dengan harga tanah di Jakarta di hutan sana, kan? Tapi itu ya rakyatnya yang bilang ini tanah-tanah saya. Kalau kamu mau beli ya silakan. Kalau nggak mau beli ya saya nggak lepas harga segitu, gitu kan? Nah, pengusahanya minta tolong pemerintah lagi. Jadi ini sebetulnya timbal balik gitu kan. Jadi saya kira ya antara pengusaha dan pemerintah dan pengusaha dan rakyat, kita harus lihat kasus per kasus gitu. Jadi tidak bisa secara nasional. Di sisi, seperti yang saya bilang tadi, di sisi lain pengusahanya yang ngeluh harga tanah terlalu tinggi kan itu kan. Pemerintah terlibat. Begitu pemerintah terlibat, tentu ada namanya birokrasi kan. Ada prosedur kan, karena pemerintah kan nggak bisa bekerja seperti swasta kan, prosedur kan. Nah, akhirnya jadi lambat kan. Jadi di mana dong kita Pak? Ya gitu. Jadi saya hanya mencoba menempatkan diri saya di antara ketiga elemen tadi, pengusaha, pemerintah, dan rakyat pemilik tanah gitu kan. Lalu ke depannya, apa yang perlu dilakukan pemerintah sebagai wasit dalam pembebasan tanah ini Pak? Aturan main di birokrasi itu benar-benar berbasis kepada kondisi di lapangan. Jadi birokratnya juga mempunyai pengalaman lah di lapangan. Kerepotan kita kan semua peraturan perundangan diatur di Senayan sana. Semua nggak pernah ke lapangan, ya kan? Dia semua di atas meja sembari minum kopi susu dan kemudian makan-makan kue basah kan gitu. Terus ada laptop main sama overhead projector. Udah gitu aja mereka. Tanpa ada basis dari lapangan kan penyusunan itu. Paling-paling dia pergi ke perguruan tinggi kan gitu. Jadi bagaimana menyusun peraturan perundangan yang benar-benar berbasis di lapangan, kondisi di lapangan, supaya operasional atur peraturan perundangan itu kan, dan memang bisa membantu menyelesaikan persoalan dengan tidak merugikan satu sisi pun kan itu kan. Jadi kita bukan mencapai hasil maksimal, tapi mencapai hasil optimum semua tiga-tiganya gitu kan. Demikian pengamat pertambangan MS Marpaung, saya Wendy Lim.